Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah santri ma'at al-ilmi rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan mulai sore hari ini kita akan memulai pelajaran usul fikih dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul dengan membaca At-Ta'liq Al-Ma'mul 'ala Al-Usul min Ilmil Usul. Kita mulai di halaman yang ke-6, yaitu muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah wa man yu'lil falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'd, di catatan kaki dikatakan amma ba'd adalah kalimat atau kata yang didatangkan lil intiqal, untuk berpindah dari muqaddimah menuju topik pokok pembahasan, ilal maudhu', pada topik bahasan. Fahadihi, maka ini adalah, yaitu kitab Al-Usul min Ilmil Usul adalah risalatun mukhtasaratun, adalah buku yang ringkas ya, tentang usul fikih, yang kata penulis, kata benaha kami menuliskannya sesuai dengan al-manhad, sesuai dengan kurikulum al-muqarrar yang ditetapkan untuk kelas 3 Tsanawiyah, 3 SMA fi ma'ahid al-ilmiyah, di sejumlah sekolah-sekolah, dan kami namai buku ini Al-Usul min Ilmil Usul. Ya, maka asalnya buku ini adalah buku pegangan untuk kelas 3 SMA di Arab Saudi. As'alullaha, kami mohon kepada Allah agar Allah jadikan amal kami adalah amal yang ikhlas lillahi, karena Allah, manfaat untuk para hamba-hamba Allah. Innahu qaribum mujib, sesungguhnya dia Allah zat yang maha dekat dan maha mengabulkan doa. Di catatan kaki disampaikan bahasanya yang dimaksud dengan mukhtasar, yang namanya ringkas, adalah qalla lafdhuha wa tamma ma'naha, adalah sesuatu yang sedikit kata-katanya namun lengkap maknanya dan pesan kandungannya. Maka meringkas yang baik, ringkas yang baik itu adalah bukan hanya sekedar sedikit kalimatnya, sedikit kata-katanya, namun juga utuh pesan kandungan yang ingin disampaikan. Kalau kata-katanya ringkas, sedikit namun banyak, ada pesan-pesan penting yang tidak tersampaikan, maka ini bukan meringkas yang baik. Kemudian tentang usul fikih, ta'rifuhu, pengertiannya. Maka usul fikih yu'arrafu, didefinisikan, bi'tibaraini, dengan dua sudut pandang. Yang pertama, bi'tibar dengan melihat mufradaihi, dua kata penyusunnya. Artinya dengan melihat apa makna usul dan apa makna fikih. Maka dari poin ini, maka kemudian dijelaskan apa itu usul, kemudian apa itu fikih. Maka usul jamak dari aslin, yang maknanya adalah ma yubna alihi ghairuhu, yang menjadi dasar dibangunnya sesuatu yang lain. Oleh karena itu maka dalam bahasa Arab ada istilah aslul jidar, yang artinya adalah asas, yang artinya adalah pondasi. Maka aslun artinya adalah dasar atau pondasi, baik pondasi tersebut adalah pondasi yang real. Contohnya aslul jidar, ini pondasi yang real. Dan catatan kaki au aqlian, atau pondasi dan dasar sesuatu yang tidak real namun sesuatu hal yang berdasarkan akal, semacam dibangunnya hukum di atas dalil. Maka yang disebut dengan aslun dalam bahasa Arab adalah pondasi, baik pondasi untuk sesuatu yang konkret, dasar, landasan, baik untuk sesuatu yang konkret atau sesuatu yang abstrak, karena dia sesuatu yang logis. Kemudian contoh yang lain ada aslus sajarah, batang pohon dalam bahasa Arab disebut aslus sajarah. Kenapa dia disebut asal? Alladhi yatafarra'u minhu aghsanuha, karena bercabang darinya dahan-dahannya. Karena dahan itu tumbuh pada batang. Ketika tidak ada batang, maka bisa dipastikan tidak akan ada dahan dan ranting. Maka dia menjadi dasar, menjadi pondasi bagi, maka batang itu jadi dasar dan pondasi berbagai macam dahan dan ranting. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-24 tentang masalah aslus sajarah. Alam tara, tidakkah engkau melihat bagaimanakah Allah membuat permisalan, bahasanya kalimatan tayyibah kasajatin tayyibah, perkataan yang baik yaitu la ilaha illallah itu bagaikan pohon sajaratin tayyibah, pohon yang baik yaitu pohon kurma. Asluha thabitun wa far'uha fisama, maka batangnya itu kokoh dan cabangnya itu fisama, di atas. Sedangkan fikih dalam bahasa Arab artinya faham. Contoh penggunaan fikih dalam artian faham, firman Allah di surat Toha, wahlul uqdatam milisani, doa Nabi Musa kepada Allah, ya Allah uraikanlah ikatan pada lidahku, yafqahu qawli, sehingga mereka paham ucapanku. Ya, penjelasan tambahan di catatan kaki ada perkataan Ibnu Sa'di rahimallahu taala tentang definisi usul fikih. Beliau katakan usul fikih adalah ilmu tentang dalil-dalil fikih yang bersifat global. Bi'adilatil fikih al-kuliyah, dalil-dalil fikih yang bersifat global. Kuliyah di sini global, di sini tashmul, mencakup kula hukmin min jinsin wahid, setiap hukum yang satu jenis dari awal kitab fikih sampai akhirnya. Contohnya, contoh adillah kuliyah, contohnya adalah ucapan dan kaidah al-amru lil wujub. Perintah itu menghasilkan hukum wajib, larangan menghasilkan hukum haram, dan seterusnya. Dikutip dari Risalah Latifah. Kemudian Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala juga mengatakan al-ahkam mutaradah, hukum itu sangat vital, membutuhkan dalil rinci. Sedangkan dalil rinci itu vital, membutuhkan dalil kulli, dalil global. Bihadza, dengan hal ini Anda mengetahui kebutuhan vital, walhajah, dan kebutuhan ya, pentingnya mengetahui usul fikih. Wa annaha mu'inatun alaihi, dan bahasanya usul fikih itu adalah mu'inatun, alat bantu untuk bisa memiliki fikih atau pemahaman. Dan ilmu usul fikih itu adalah asas dalam mentelaah, landasan dalam berijtihad fil ahkam, untuk menghasilkan dan menemukan hukum. Ya, maka di sini Syaikh Ibnu Sa'd mengatakan, maka di sini kita jumpai ada dalil kulli dan ada dalil tafsili. Dalil tafsili itu adalah ayat Quran atau hadis Nabi untuk satu masalah. Puasa Ramadan, misalnya puasa Ramadan hukumnya wajib, ini hukum. Hukum ini membutuhkan dalil tafsili, itu ayat atau hadis yang secara khusus menjadi dasar, ya, menjadi dasar wajibnya puasa Ramadan. Maka kita katakan misalnya dasarnya adalah ya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka siapa saja di antara kalian yang melihat hilal Ramadan falyasumhu, maka wajib baginya untuk berpuasa. Nah, dari dalil tafsili ini supaya menghasilkan hukum puasa Ramadan itu wajib, maka dibutuhkan piranti yaitu dalil kulli, yaitu dalil global, dalil general, yaitu dalam hal ini al-amru lil wujub, ya, perintah itu menghasilkan hukum wajib. Ya, maka faman syahida minkumus syahra falyasumhu, ya, di sini terdapat perintah. Dari mana kita tahu kalau di sini perintah? Karena di sini terdapat lam amr. Dan di pelajaran usul fikih diajarkan bahasanya di antara hal yang menunjukkan perintah manakala terdapat lamul amri. Di sini ada lam amr falyasumhu. Maka di sini ada amr. Maka berdasarkan dalil kulli, maka kita katakan bahasanya falyasumhu dalam ayat ini ya, itu hukumnya menghasilkan hukum wajib karena kaidah al-amru lil wujub, sehingga kemudian disimpulkan bahasanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya, maka untuk lahirnya satu hukum diperlukan dua jenis dalil sekaligus, yaitu dalil tafsili dan dalil ijmali atau dalil kulli. Karena semata-mata dalil tafsili kita tidak bisa menyimpulkan hukum. Ketika kita baca ayat falyasumhu, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka kesimpulannya cuma bisa kita katakan Allah memerintahkan kita untuk puasa ketika mendapatkan bulan Ramadan. Namun ini perintah ini menghasilkan hukum wajib ataukah anjuran atau yang lain, kita tidak bisa menyimpulkannya demikian. Semata-mata ayat, semata-mata falyasumhu, tidak bisa disimpulkan wajib puasa. Baru cuma disimpulkan diperintahkan untuk puasa. Nah, perintah ini perintah apa? Perintah mubah, perintah wajib, perintah anjuran. Ah, ini perlu dalil ijmali atau dalil kulli. Yang dalil ijmali dan dalil kulli ini adanya di pelajaran ilmu usul fikih. Dalil tafsili itu ada di kitab-kitab fikih. Dalil tafsili ya, apa dalil untuk masing-masing hukum ini ada di kitab-kitab fikih. Dalil ijmali atau dalil kulli adanya di buku-buku dan kitab-kitab usul fikih. Dan seandainya di buku usul fikih itu ada disinggung tentang dalil tafsili, maka bisa dipastikan itu mimba bitamthil, sekedar untuk contoh, sekedar untuk contoh menjelaskan. Namun sebenarnya bukan di situ tempatnya, kecuali untuk sekedar untuk contoh. Ya, oleh karena itu maka tadi disampaikan bahasanya ilmu usul fikih itu asas dari an-nadhar, telaah terhadap dalil. Gimanakah kaidah, norma untuk menyimpulkan hukum dari satu dalil. Ini ada di ilmu usul fikih. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, maksud dari usul fikih adalah seorang hamba faham maksud Allah dan Rasulnya dengan Quran dan Sunnah. Oleh karena itu maka ilmu usul fikih itu tidak hanya diperlukan oleh pelajar fikih, namun dia diperlukan oleh pelajar akidah, dia diperlukan oleh pelajar tafsir, dia diperlukan oleh pengkaji hadis. Karena maksud dari ilmu usul fikih adalah bagaimana seorang hamba itu mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya, dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya apa? Maka cara dan kiat untuk mengetahui maksud Allah dan Rasul dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu, langkah-langkahnya, step-stepnya, kiat-kiatnya diajarkan di pelajaran ilmu usul fikih. Maka ilmu usul fikih bukan hanya kebutuhan pelajar fikih, pengkaji fikih, namun pengkaji tauhid, pengkaji tafsir, pengkaji hadis, semuanya membutuhkan hal ini. Ya, maka tadi dikatakan oleh Syekh Sa'di di kutipan yang pertama, maksud pokok dari pelajaran usul fikih adalah pengetahuan, penguasaan terhadap adillah fiqhi al-kuliyah. Itu maksud pokok pelajaran usul fikih. Ini adalah penguasaan terhadap, pemahaman dan penguasaan terhadap dalil fikih kulli. Nama lainnya adalah dalil fikih ijmali. Ya, kemudian kita lanjutkan. Tadi fikih dalam bahasa Arab artinya faham, sedangkan fikih istilahan secara istilah adalah ma'rifatul ahkam syar'iyah al-amaliyah bi'adillatiha at-tafsiliyah, adalah pengetahuan tentang hukum syar'i amali. Ya, maka syar'i hukum amali ini kebalikan dari hukum i'tiqadi, hukum tentang masalah keyakinan. Dan diketahuinya hukum syar'i amali tersebut berdasarkan dalil tafsili. Jadi dalil tafsil adalah dalil untuk setiap poin-poin hukum. Wudu itu wajib, dalilnya apa? Salat itu wajib, hukumnya, dalilnya apa? Puasa Ramadan itu hukumnya wajib, dalilnya apa? Haji itu wajib, dalilnya apa? Ini disebut dengan dalil tafsili. Maka berdasarkan definisi ini, seorang itu tidaklah dikatakan dia menguasai fikih jika dia tidak mengetahui dalil kenapa hukumnya demikian. Kenapa hukumnya demikian? Ini hukumnya demikian. Apa dasarnya sehingga bisa dikatakan ya, wudu ketika hadas itu wajib, tidak ngerti. Ya, maka orang yang tidak ngerti ini, ya, berdasarkan definisi ini tidak tergolong orang yang mengerti fikih. Karena fikih definisinya bil adillah tamsiliyah. Ya, punya pengetahuan terhadap hukum amali berdasarkan dalil tafsili. Bukan hanya sekedar mengetahui hukum syar'i amali. Oh, wudu hukumnya wajib, salat lima waktu hukumnya wajib, enggak sampai di situ. Namun bi adillatiha tafsiliyah. Dan itu berdasarkan dalil tafsili. Maka itu baru mendapatkan al-fiqhu. Ya, maka fikih dalam artian hukum amaliyah, ya, itu pada dasarnya definisinya semacam ini. Orang itu dikatakan dia faqih, dia adalah orang yang mengerti fikih, dia orang yang menguasai fikih, tidak hanya sekedar tahu hukumnya namun tahu dalilnya, tahu dasarnya kenapa bisa sampai disimpulkan hukumnya demikian. Namun seiring perkembangan zaman dan tersebarnya madhab, kemudian taklid dengan madhab, maka ilmu fikih itu mengalami pergeseran, penyempitan makna, atau kemudian perluasan makna. Kalau asalnya haruslah yang namanya fikih itu haruslah diiringi dengan pengetahuan tentang dasar, dan lama-lama kemudian meluas, tidak harus sampai derajat demikian. Cukup orang itu mengerti hukum satu amal, itu sudah belajar fikih. Maka orang belajar fikih dasar, ya cukup ini hukumnya demikian, ini hukumnya demikian, ini hukumnya demikian, tanpa ya, tanpa mengetahui mengetahui dasarnya. Ya, maka nanti fikih itu, kata-kata fikih itu mengalami proses panjang, mengalami proses panjang dari makna bahasa, kemudian nanti jadi makna syar'i, kemudian nanti makna istilah, dan istilah nanti makna istilah juga mengalami perkembangan. Maka makna dia berangkat dari makna bahasa, artinya faham, faham segala sesuatu namanya fikih. Kemudian setelah itu datanglah makna syar'i, yaitu makna yang digunakan dalam dalil Quran dan Sunnah. Semisal dalam hadis mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, maka Allah akan menjadikan dia orang yang faqih terhadap agama. Maka yang dimaksud dengan faqih di sini, fikih di sini artinya penguasaan terhadap ajaran Islam, baik itu akidah, baik itu hukum amaliyah, ya, ataupun yang lain. Maka semua sisi agama, baik sisi akhlak dan adabnya, sisi keyakinan dan tauhidnya, sisi ya, ahkam amaliyahnya. Maka kalau orang yang cuma faham ahkam amaliyah namun tidak ngerti, tidak mengenal ajaran Islam dalam ya, berkenaan dengan masalah akidah, dia belum fikih dalam agama menurut makna syar'i, yaitu makna yang terpakai dalam dalil Quran dan Sunnah. Kemudian ada makna istilahi. Makna istilahi artinya makna yang disepakati dipakai oleh para ahli di satu cabang ilmu tertentu. Maka itu makna istilah. Kemudian terjadilah perubahan, pergeseran fikih menurut makna istilah. Nah, di fikih menurut makna istilah ini juga mengalami perkembangan. Berangkat dari makna istilah sebagaimana yang ada di sini. faham ahkam amaliyah dengan dalilnya. Maka muqallid itu bukan faqih. Maka muqallidun orang yang cuma sekedar ikut-ikutan, ya pokoknya hukumnya ini. Kenapa demikian? Karena ustadz itu bilang demikian, karena syekh fulan mengatakan demikian, karena saya baca di buku ini hukumnya demikian. Apa alasannya? Saya tidak ngerti. Maka ini muqallid. Ini muqallid. Maka ini bukan faqih. Ini bukan faqih, bukan orang yang mengerti fikih berdasarkan definisi ini. Ya, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bil adillatiha at-tafsiliyah. Maka berdasarkan ini adalah muqallid, orang yang cuma baru ikut-ikutan, itu bukanlah faqih. Maka tidak dijumpai kalau pakai definisi ini faqih yang muqallid. Ahli fikih namun dia cuma muqallid saja. Karena dia tidak memenuhi unsur biadilatiha at-tafsiliyah. Loh, kenapa hukumnya demikian? Ya, saya pernah dengar Ustadz A ngomong hukum, ditanya dan jawab hukumnya demikian. Kenapa hukumnya demikian? Oh, saya membaca buku judulnya ini, di situ jawabannya demikian. Apa dasarnya? Saya tidak ngerti. Saya tidak tahu. Ya, tapi ya jelas ada dasarnya. Apa dasarnya? Saya tidak tahu. Maka ini muqallid dan ya bukan faqih, bukan orang yang faham fikih menurut definisi ini. Kemudian definisi faqih kemudian dilebarkan lagi. Ya, mencakup ini dan mencakup muqallid. Yang penting dia ngerti, oh ya, ini dalilnya demikian, kenapa di matan takrib dikatakan demikian, di matan Abi Suja dinyatakan hukumnya demikian. Ya, apa kemudian dasarnya, apa alasannya, ya tidak ngerti. Nah, maka di perkembangan selanjutnya muqallid itu dimasukkan ke dalam muqallid dalam pengertian orang yang belajar fikih namun baru sampai derajat muqallid, sekedar ikut-ikutan, itu dimasukkan ke dalam definisi fikih. Ya, kembali ke buku. Fal murad bi qaulina, maka yang dimaksud dengan ma'rifah atau mengetahui adalah mencakup al-ilmu, yaitu yakin, wadhan, dan sangkaan kuat. Karena idrak, pemahaman terhadap hukum fikih, boleh jadi yakin dan boleh jadi dhanni, sangkaan kuat. Ya, sebagaimana dalam banyak masalah-masalah fikih. Maka masalah-masalah fikih itu ada dua jenis. Ada masalah-masalah yang nasiyah, yang dalilnya itu nas, yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Salat lima waktu hukumnya wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib. Ini masail nasiyah. Maka pengetahuan kita tentang hukum hal-hal ini itu adalah al-ilmu yakin. Yakin kalau sholat lima waktu itu hukumnya wajib. Yakin kalau sholat lima waktu hukumnya wajib. Maka pengetahuannya pengetahuan al-ilmu, yaitu yakini. Ilmu di sini artinya yakin. Ilmu itu di sini artinya yakin. Kemudian ada masalah-masalah fikih yang statusnya adalah masail ijtihadiyah. Masalah-masalah yang bersifat istihadi. Maka pengetahuan hukum untuk masail istihadiyah itu bersifat dhaniyah. Bersifat sangkaan kuat. Tidak yakin namun sangkaan kuat. Ketika misalnya apakah tidur itu membatalkan wudu? Ulama berselisih pendapat di masail istihadiyah. Anggap saja seorang itu mengambil satu pendapat yang mengatakan tidur dengan segala posisinya, duduk atau yang lain, jika memang lelap, itu membatalkan wudu. Nah, pengetahuan ini membatalkan wudu, bagi orang tersebut statusnya adalah dhaniyah, sangkaan kuat. Sangkaan kuat, dia cuma mengatakan, dia akan berkesimpulan sebatas pengetahuan yang saya miliki, pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Saya tidak mengatakan, mengklaim 100% ini kebenaran. Pendapat yang mendekati kebenaran. Tidur lelap, apapun posisi duduknya, apapun posisinya, membatalkan wudu. Ini masailnya masail dhanniyah. Kenapa? Karena ini masail mukhtalafun fihi bainal fuqaha, masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, maka dia masail ijtihadiyah, maka statusnya masail dhanniyah. Kalau masail dhanniyah, maka hasilnya adalah keyakinan seorang tentang tentang satu hal itu adalah berdasarkan yang sebatas yang saya tahu, yang lebih dekat kepada kebenaran. Yang lebih dekat kepada kebenaran. Tidak bisa memastikan yang benar 100% dalam masalah ini adalah hukumnya demikian, tidak bisa. Kenapa? Karena ini bukan masalah nasiyah. Kenapa? Karena masalah ini bukan masalah mujma'un alaih, bukan masalah yang disepakati. Ya, di sini kita ketahui bedanya ilmu dan ma'rifat. Kalau kata-kata ma'rifat dalam bahasa Arab itu mencakup hal-hal yang yakin dan yang di bawah itu, lain hanya dengan ilmu. Oleh karena itu dipilihlah diksi ma'rifat agar bisa mencakup hal yang yakin dan hal yang di bawah yakin. Kemudian berkenaan dengan definisi fikih, pengetahuan tentang ahkam syariah. Yang dimaksud dengan hukum syariah adalah hukum yang mutalaqah, diambil dari syariat, semacam wajib dan haram, sehingga tidak termasuk dalam ilmu fikih ahkam aqliyah, hukum akal. Contoh hukum akal, pengetahuan, bahasanya keseluruhan lebih besar daripada bagian. Satu itu lebih besar daripada setengahnya. Itu hukum akal. Nah, mungkin setengahnya sesuatu lebih besar daripada sesuatunya. Kemudian, dan tidak termasuk dalam ahkam syariah, ahkam adiyah, hukum adat, hukum kebiasaan. Misalnya dalam di budaya orang Arab terhadap pengetahuan akan turun hujan filayata asyatiyah, manakala malam itu dingin, idza kanal jawu sahwa, jika udara itu terang, jika cuaca itu terang, maka akan turun atal, akan turun, nanti akan turun hujan. Atau kalau di tempat kita banyak orang mengatakan kalau malam itu cuacanya apa, kemudian siang itu demikian panas, malam juga panas, maka tidak kaget nanti kalau tiba-tiba turun hujan. Maka ini berdasarkan kebiasaan, membaca kebiasaan turunnya hujan. Maka ini ahkam adiyah, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan, kalau terdapat banyak suara guntur, maka nanti akan turun hujan. Meskipun terkadang tidak, ternyata cuma mau lewat saja. Maka ini ahkam adiyah. Kemudian definisi fikih itu hukum yang berkenaan dengan amaliyah. Maka yang dimaksud amaliyah ma la yata'allaqu bil i'tiqad, hal-hal yang tidak berkenaan dengan keyakinan, semacam hukum seputar salat dan zakat, sehingga tidak termasuk dalam definisi fikih berdasarkan kata-kata amaliyah, maka tidaklah termasuk dalam definisi fikih al-i'tiqad. berbagai macam keyakinan, semisal mengisahkan Allah, pengetahuan tentang nama dan sifat Allah, itu semua tidaklah diberi nama fikih secara istilah. Ya, meskipun ya, sebagian ulama menyebutnya juga dengan sebutan fikih. Ya, Imam Abu Hanifah memiliki buku risalah tentang masalah akidah yang beliau kasih judul dengan sebutan Al-Fiqhu Al-Akbar, yaitu maksudnya akidah. Ya, maka Imam Abu Hanifah mengatakan bahasanya fikih itu ada dua macam, ada fikih akbar dan fikih asghar. Fikih akbar adalah masalah akidah, fikih asghar masalah ahkam amaliyah. Biadilah tihat tafsiliyah, dan pengetahuan tersebut berdasarkan dalil tafsili. Ya, artinya dalil fikih makrunah bergandeng dengan ya, masalah fikih yang tafsili yang ya, bersifat rinci. Nah, inilah titik beda yang membedakan antara fikih dengan usul fikih. Maka fikih itu membahas adillah tafsiliyah, dalil tafsili, ya, sedangkan umul usul fikih tidak demikian. Di anal bahtha fihi, karena pembahasan dalam ilmu usul fikih itu fi adillatil fiqhi al ijmaliyah, dalil fikih ijmali. Dan tadi dalil fikih ijmali disampaikan, tadi telah kita baca di catatan kaki, dalil fikih ijmali itu adalah kawaid, adalah kaedah-kaedah untuk memahami dalil Quran dan Sunnah. Atau bisa kita katakan secara lebih lengkap, bahasanya adillah ijmaliyah, dalil global itu ada dua macam. Yang pertama adalah qawaid usuliyah. Yang pertama adalah qawaid usuliyah, kaedah-kaedah dari usul fikih. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan dalil ijmali, itu adalah pembahasan secara global tentang Al-Quran, tentang sunnah, pembahasan global tentang ijma, pembahasan global tentang qiyas dan seterusnya. Maka di pembahasan, misalnya pembahasan sunnah di kitab usul fikih, nanti akan ada pembahasan tentang bagaimanakah sunnah kauliyah, ucapan Nabi, bagaimanakah kemudian sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Nanti perbuatan Nabi itu ada berapa macamnya, ada 5 macam atau 6 macam. Kemudian sunnah takriyah, pendiaman Nabi itu menghasilkan hukum seperti apa, ya, apakah menghasilkan hukum dianjurkan atau cuma sekedar menunjukkan hukum boleh. Ya, maka nanti dibahas di situ, akan ada keterangan global, ya, keterangan yang bersifat global general yang berlaku untuk semua kasus di situ. Maka itu juga adillah ijmaliyah. Jadi adillah ijmaliyah itu pertama adalah qawaid usuliyah, kemudian yang kedua adalah ya, pembahasan ya, tentang misalnya Al-Quran, pembahasan tentang hadis atau sunnah, tentang ijma, tentang qiyas. Ini adillah ijmaliyah. Ya, kemudian yang berikutnya tentang definisi usul fikih, namun dari sudut pandang dia usul fikih sebagai nama satu cabang ilmu. Jadi usul fikih dilihat dari sisi makna kata yang menjadi unsur pembentuk kata usul fikih itu sendiri. Usul itu artinya apa, fikih itu artinya apa. Setelah itu maka selanjutnya adalah mengenal usul fikih dari sudut pandang dia sebagai nama satu cabang ilmu. Atsani bi'tibar, dengan melihat usul fikih laqaban sebagai gelar untuk hadal fan al-mu'ayyan. Fan artinya cabang ilmu. Satu fan, satu cabang ilmu tertentu. Fayu'arafu, maka usul fikih didefinisikan sebagai berikut. Dia adalah ilmun ilmu ya bahasu, yang membahas tentang dalil-dalil fikih ijmali. kemudian kaifiyah cara pemanfaatannya, kemudian hal keadaan dan keadaan dan kriteria al-mustafid, orang yang bisa memanfaatkannya. Maka dari sini kita jumpai bahasanya dalam ilmu usul fikih terdapat tiga pembahasan besar. Ini, itu tentang adillah fikih ijmaliyah. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara memanfaatkan adillah fikih ijmaliyah? Apa proses yang diperlukan supaya adillah fikih ijmaliyah ini bisa diterapkan ke dataran praktek? Kemudian tentang orang yang punya kelayaan. Siapakah orang-orang yang punya kelayaan untuk melakukan pemanfaatan terhadap dalil ijmali? Di sini sampaikan yang dimaksud dengan adillah ijmaliyah, kata Syekh Mutsaimin, adalah qawaidul ammah, kaidah-kaidah yang bersifat umum. Contoh, perintah menghasilkan hukum wajib, larangan menghasilkan hukum haram, sah itu taqtadi berkonsekuensi an-nufuz, terlaksananya satu hal yang diperintahkan. Karena usul fikih itu membahas adillah ijmaliyah, maka di usul fikih tidak ada adillah tafsiliyah. Falatuzkar, maka adillah tafsiliyah tidaklah disebutkan di buku usul fikih illa ala sabili tamthil, kecuali sebagai contoh untuk menerapkan dan memakai satu kaidah. Kemudian unsur yang kedua adalah kaifiyatul istifadah minha, bagaimanakah tata cara memanfaatkan adillah ijmaliyah. Maksudnya adalah ma'rifatu, mengetahui kaifa, bagaimanakah seorang itu mengambil menyimpulkan hukum min adillatiha, dari dalilnya, dengan mengkaji ahkamil alfad, ketentuan-ketentuan seputar lafad wa dalalatiha dan makna lafad. Maka nanti lafad itu ada yang umum, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat, ada yang sifatnya luas, ada yang khusus bersifat sempit, ada yang mutlak dan ada yang muqayyad, nanti akan kita bahas di belakang. Ada yang menghapus dan ada yang dihapus dan yang lain. Maka dengan idrak, dengan memahami hal-hal ini, seorang akan bisa mengambil faedah, akan menyimpulkan dari dalil-dalil fikih, dia akan bisa menyimpulkan hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah halul mustafid, keadaan dan kriteria orang yang bisa memanfaatkan dalil ijmali. Maka nanti di bab ini akan ada pembahasan tentang mengetahui keadaan mustafid. Yang dimaksud dengan mustafid adalah mustahid. Di ulama mustahid yang dia punya otoritas dan kewenangan untuk menggali hukum langsung dari dalilnya. Nah, mustahid itu disebut mustafid orang yang mengambil faedah, karena seorang mustahid itu bisa mengambil faedah binafsi secara langsung. Mengambil faedah yaitu menyimpulkan hukum min adillatiha, langsung dari dalilnya, karena dia telah sampai pada level dan derajat ijtihad. Maka pengetahuan tentang siapakah itu mustahid, syarat untuk bisa berijtihad, ketentuan seputar mustahid dan semacam itu yubahas, dibahas dan dikaji di ilmu usul fikih. Maka berdasarkan definisi ilmu usul fikih yang tadi kita baca, yaitu definisi ilmu usul fikih sebagai satu cabang ilmu, maka dalam ilmu usul fikih terdapat tiga pembahasan besar. Jadi yang pertama adalah pembahasan tentang adillatul fikih al-ijmaliyah. Kalau di sini dikatakan oleh penulis bahasanya adillatul fikih al-ijmaliyah, di sini adalah maksudnya qawaidul ammah. Namun kalau didefinisikan dengan qaidul ammah, itu nanti akan berbenturan dengan poin kaifiyatul istifadah. Nanti apa bedanya? Karena bentuk kaifiyatul istifadah itu adalah dengan memahami dan menerapkan qaidul ammah. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, yang lebih pas untuk adilatul fikih al-ijmaliyah di sini maknanya adalah pembahasan dalil secara global, Quran, sunnah, ijma', qiyas, itu adilatul fikih al-ijmaliyah. Maka itulah yang akan kita jumpai. Pasti di buku usul fikih nanti akan ada pembahasan tentang Al-Quran. Nanti di Al-Quran nanti akan ada pembahasan tentang amr. Isi Al-Quran itu ada amr, ada an-nahyu. Kemudian di sunnah nanti akan ada pembagian masalah sunnah. Nanti sunnah takriyah itu menghasilkan apa, apa maksudnya dan seterusnya. Sunnah kauliyah itu apa maksudnya. Sunnah fi'liyah itu apa maksudnya. Perbuatan Nabi itu macam-macamnya apa saja. Itu dibahas di ilmu usul fikih. Nah nanti bagaimanakah memanfaatkan ya. Jadi ini kalau orang masak, orang masak itu perlu bahan. Perlu bahan, bikin makom dan nasi goreng telur, itu apa yang diperlukan? Nasi, pak, sambal, apa, telur. Nah ini dipelajari dulu ini. Maka bab tentang Quran, bab tentang sunnah, bab tentang ijma, bab tentang qiyas. Nah ini nasi, sambal, telur, karena kita mau bikin nasi goreng telur. Nanti kemudian proses selanjutnya adalah gimana mengolah. Oh ini nasi diapakan, ini sambalnya digimanakan, telurnya diapakan. Nah itu kaifiyatul istifadah. Itu kaifiyatul istifadah. Ya ini nanti akan dibahas dalam ilmu usul fikih. Gimana kaifiyatul istifadah? Itu nanti akan kita jumpai dalam berupa qawaidul alfad, qawaid dalalatul alfad. Ini kaidah-kaidah berkenaan dengan dalalatul alfad. Maka kita katakan nanti bahasanya al-mutlaq ala itlaqihi illa ayakuna hunaka dalil ala taqyidihi. Maka sesuatu yang mutlak itu wajib dipahami secara mutlak kecuali jika ada dalil yang menyempitkannya. Maka al-am ala umumihi ila idha dalal dalilu ala takhsis. Maka dalil umum itu dimaknai secara umum dan general, tidak boleh dikerucutkan kecuali ada dalil yang mengkerucutkannya. Maka nanti kemudian di bab sunnah akan kita jumpai bahasanya fi'lun Nabi SAW al-mujarrad anil qara'in, fi'lun Nabi SAW at-ta'abudi al-mujarrad anil qara'in yufidul istihbab. Perbuatan Nabi SAW itu merupakan perbuatan ta'abudi, perbuatan ibadah yang bersih dari indikator tambahan, maka itu menghasilkan hukum anjuran. Maka ini kaedah-kaedah dalam mengolah bahan-bahan tadi. Setelah mengenal bahannya, maka mengenal cara memanfaatkan bahan. Nah, gimana itu? Caranya adalah berupa qawaidu dalalati alfa. Secara umum yang paling dominan adalah qawaid dalalati alfa. Adalah kaedah-kaedah dalam masalah memaknai satu lafaz. Karena objek pembahasannya adalah teks Quran dan sunnah. Ini gimana ini memaknainya? Maka butuh kaedah-kaedah untuk memaknainya. Maka al-amru lil wujub, an-nahyu li tahrim, dan seterusnya. Itu kaifiyah istifadah. Maka kalau dalam bahasa orang masak tadi, gimana memperlakukan nasi, gimana memperlakukan sambal dan telurnya itu mau digimanakan. Kemudian setelah itu nanti halul mustafid, orang yang punya kelayakan untuk melakukan melakukan pemanfaatan, orang yang punya hak, yang punya otoritas, dia layak menyimpulkan hukum secara langsung dari dalil. Itu apa syarat-syaratnya dan seterusnya. Maka berkenaan dengan orang masak nasi goreng telur tadi, maka perlu siapakah orang yang punya layak untuk masak. Anak TK layak, oh enggak, nanti kompornya meledak malahan. Maka dia tidak memenuhi kriteria. Dia tidak memenuhi kriteria. Oh, dia harus balir, dia harus sudah pernah, sudah bisa apa, nyetel kompor, mematikan, menghidupkan kompor sudah bisa, dia sudah bisa begini dan begitu-begitu, maka dia layak untuk kita beri tugas atau kita beri mandat untuk bikin nasi goreng telur. Tidak semua orang. Kalau semua orang kemudian meskipun dia tidak punya otoritas kemudian coba-coba, maka nanti tidak akan terwujud apa yang menjadi harapan. Harapannya jadi nasi goreng telur yang enak, nanti kemudian malah tidak karuan, yang terjadi rumah kebakaran. Maka demikian juga, tidak semua orang punya kelayakan otoritas untuk langsung mentelaah menyimpulkan hukum langsung dari dalilnya. Kalau dia tidak memiliki kelayakan coba-coba, maka nanti bahaya. Sebagaimana kata para ulama terdahulu yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah, ada ungkapan nisful faqih yubsidul bilad. Nisful faqih, setengah ahli fikih, baru setengah saja, baru setengah matang. Nisful faqih yubsidul bilad, itu merusak negeri. Maka negeri rusak. Kalau tadi nisful koki itu kemudian bikin rumah hancur kebakaran, kalau nisful faqih itu bikin satu negeri roboh semua. Karena rusaknya hukum di negeri tersebut. Maka nanti ada siapa yang punya otoritas, siapa yang punya kelayakan untuk itu, nanti itu dibahas di halul mustafid. Nah itu isi pokok buku ini, isi pokok usul fikih adalah demikian. Nanti ada isi tambahan, ada isi tambahan di muqaddimah atau di awal. Nanti ada pembahasan mengenal tentang ahkam syariah, wajib itu apa, sunnah itu apa, nanti ahkam dan ahkam taklifi, ahkam wada'i, hukmul taklif, hukmul wada'i dan seterusnya. Ini nanti di semua buku fikih, usul fikih ada ini. Namun ini bukan, sebenarnya ini bukan materi pokok. Namun ini materi pengantar. Karena orang yang belajar usul fikih akan belajar tentang hukum. Gimana mau belajar hukum kalau tidak tahu wajib itu apa, sunnah itu apa dan seterusnya. Maka nanti akan ada materi pengantar mengenal tentang ahkam, mengenal tentang hukum, tentang hukum ahkam syariah, hukum syar'i. Yaitu nanti ada dua macam, ada hukum taklifi dan ada hukum wada'i. Kemudian nanti di akhir pembahasan usul fikih, karena tadi ada pembahasan tentang ijtihad, akhirnya nanti akan ada pembahasan sekalian lah bahas kebalikannya ijtihad, yaitu taklid. Nanti kemudian sekalian aja bahas tentang adab seorang yang muqallid dalam bertanya. Itu kita katakan kalau pakai bahasa Jawa sekalian, karena berhubung sudah bahas ijtihad, ya sekalian aja merembet melebar yang tidak begitu jauh. Nanti merembet tentang taklid, merembet tentang istifta, meminta fatwa. Nah ini nanti tambahan pembahasan di semua buku usul fikih. Yang ini kenapa muncul pembahasan ini tadi, babnya ya, kata orang Jawa sekalian ya, sekalian rempet ya, karena ini bahas pokoknya ijtihad, ya sudahlah diserempetkan aja sekalian ya, disinggung aja sekalian tentang masalah taklid dan ya, hal-hal seputar itu. Maka pembahasan taklid itu sebenarnya bukan pembahasan usul fikih, karena pembahasan usul fikih pembahasan tentang masalah ijtihad dan mustahid berkenaan dengan halul mustafid. Namun ya biasa seperti orang ceramah ngomongin ini kemudian akhirnya melebar. Meskipun kalau orang ceramah ada yang kemudian ngomong ini kemudian melebar, setelah melebar itu ada yang pulang dan ada yang melebar dan tidak pulang. Ada yang kemudian bahas ini kemudian melebar karena nyinggung ini, kan udah bahas ini maka hal yang berkaitan dengan dia sekalian aja disinggung. Kok yang hal berkenaan dengan dia ini kok nyinggungnya kemudian terlalu lebar dan luas sehingga tidak kembali ke pokok permasalahan. Kalau kemudian enggak terlalu melebar dan meluas, nanti akan tetap kembali kepada pokok permasalahannya. Demikian para ulama usul fikih membahas ijtihad, ya dah sekalian nyerempet masalah bahas taklid dan sebagainya secukupnya. Dan setelah itu kembali, kembalinya apa? Sudah selesai, ya sudah. Sudah selesai pembahasan usul fikih. Maka itu ada dua materi tambahan yang akan kita jumpai dalam pelajaran usul fikih di buku ini, demikian juga di buku-buku yang lain berkenaan dengan usul fikih. Ya, kemudian selanjutnya faedah usul fikih. Faedah dan manfaat belajar ilmu usul fikih. Maka ilmu usul fikih adalah ilmun jalilul qadri, adalah ilmu yang memiliki kedudukan yang agung. Qadr di sini maknanya martabah atau kedudukan. Balighul ahamiyah, yang sangat urgen. Ghazirul faedah, dan sangat banyak faedah dan manfaatnya. Faedah tuhum, manfaat pokoknya adalah at-tamakkunu min husuli kudratin, memungkinkan untuk husul mendapatkan kemampuan. Yastati'u biha, yang mampu dengan kemampuan tersebut seorang akan mampu istikhrajal ahkam, mengeluarkan hukum syar'i dari dalilnya. Ala asasin salimatin, berdasarkan landasan yang benar. Maka faedah pokok dari belajar ilmu usul fikih itu adalah punya kelayaan untuk jadi mustahid. Itu faedah pokoknya, punya kelayaan untuk menjadi mustahid. Karena yang tidak boleh ditawar-tawar untuk jadi seorang itu menjadi mustahid adalah penguasaan yang mendalam dan detail. Penguasaan yang mendalam dan detail dengan ilmu usul fikih. Kalau syarat yang lain tidak harus detail. Seorang ulama mustahid itu punya penguasaan, disyaratkan salah satunya disyaratkan menguasai ilmu hadis. Tapi penguasaannya terhadap ilmu hadis tidak harus detail. Tidak harus dia menjadi muhaddis. Tidak harus dia menjadi muhaddis, ulama ahlul hadis yang bisa, yang punya otoritas untuk memberikan nilai sahih dan dhaif. Itu tidak menjadi keharusan untuk menjadi mustahid di bidang ilmu fikih. Tidak jadi keharusan. Boleh jadi seorang itu mustahid dalam ilmu fikih dan dia muqallid dalam masalah kualitas hadis. Dia menyandarkan diri dengan dia tidak independen, tidak mandiri dalam masalah meneliti hadis. Dia cukup pasrah dengan pakar-pakarnya tertentu. Oh ini saya pakai hukum Ibnu Hajar, oh ini sahih. Saya pakai kemudian hukumnya Ibnu Taimiyah, ini dhaif. saya pakai hukumnya Imam Ahmad, ini demikian, dan dia ya, dan setelah itu dia bisa melanjutkan proses ijtihad, ya, proses penggalian dan proses talaah. Tapi kalau ilmu usul fikih harus dikuasai, harus independen, ya, harus independen, dia sendiri yang kemudian memakainya, ya, kemudian menentukannya apakah ini mengalami takhsis ataukah tidak, dia tidak boleh pasrah. Oh, si fulan, ulama fulan mengatakan dalil ini mengalami takhsis, tidak. Dia tidak boleh bersandar kepada orang lain. Kalau hadis, dia boleh bersandar dengan orang lain. Ini dhaif menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Hadis ini dhaif menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu boleh. Kemudian dia dengan dasar itu, kemudian dasar itu dia bisa pakai untuk melewati proses ijtihad selanjutnya. Tapi kalau hal yang berkenaan dengan masalah usul fikih, dia tidak boleh bersandar kepada yang lain. Apakah di sini dalil ini mengalami takhsis ataukah tidak, dia tidak boleh bersandar sama ulama yang lain, dengan orang lain. Oh, menurut beliau di sini mengalami takhsis. Itu tidak boleh. Hal-hal yang berkenaan dengan usul fikih, seorang mustahid harus independen, tidak pasrah dengan yang lain. Maka penguasaan dia terhadap ilmu usul fikih itu harus sempurna dan detail. Nah, wa awwalu man jama'ahu, dan orang yang pertama kali mengumpulkan ilmu usul fikih, kafanin, sebagai satu cabang ilmu mustaqilin yang berdiri sendiri, ya, adalah Al-Imam Syafi'i Muhammad Ibn Idris. Catatan kaki fi kitabi Ar-Risalah, dalam kitab beliau yang namanya Ar-Risalah. Thumma taba'ahu al-ulama, kemudian para banyak ulama yang mengikuti jejak Al-Imam Syafi'i fi dzalika, dalam masalah ini. Maka mereka menulis dalam bidang ilmu usul fikih at-ta'alifa al-mutanawwi'ata, karya-karya yang beraneka ragam. Ada buku usul fikih yang bentuknya manthur, bentuknya prosa. Ada yang mandum, ada yang bentuknya puisi, yaitu syair. Mukhtasar, ada yang ringkas semacam buku ini. Wa mabsutin, dan ada yang panjang lebar. Hatta sara fannan mustaqillan, ya, sehingga jadilah dia cabang ilmu yang independen, lahu kianuhu, yang memiliki eksistensinya, wa mumayyizatuhu, dan memiliki ciri khasnya, terbedakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka berkenaan dengan faedah belajar ilmu usul fikih, maka tadi faedah pokoknya ini adalah syarat mutlak untuk seorang itu mencapai, seorang bisa mencapai derajat ijtihad, baik ijtihad dalam artian ijtihad parsial ataupun lebih dari itu. Maka syarat mutlaknya adalah penguasaan terhadap ilmu usul fikih. Adapun manfaat yang di bawahnya, ini manfaat yang paling pokok. Tentu ada manfaat tambahan. Di antara manfaat tambahan orang belajar ilmu usul fikih, orang itu bisa memahami logika para ulama, kenapa mereka berpendapat demikian. Ya, bermanfaat bagi kita ketika kita membaca buku fatwa, ketika kita membaca buku fikih. Ya, kenapa kok demikian? Dari sini kok bisa disimpulkan ke sana. Itu yang akan faham dengan baik adalah orang yang menguasai ilmu usul fikih. Atau kita bisa, di antara manfaatnya kita bisa membaca diskusi para ulama. Diskusi para ulama ketika mereka membahas satu permasalahan, permasalahan fikih, kita membaca dua buku yang itu bertolak belakang. Si A mengatakan hukumnya wajib, si B mengatakan masalah ini hukumnya tidak wajib. Jadi ini ada bantahan-bantahan, sanggahan-sanggahan, ini ada sanggahan-sanggahan. Di sana tentu akan banyak istilah-istilah. Di sana ada alur berpikir. Nah, orang yang tidak belajar ilmu usul fikih tidak akan faham ya, baca buku semacam ini. Ya. Maka ketika orang itu menguasai usul fikih, nah, nanti dia punya kelayaan. Kalau dalam belajar fikihnya, dia bisa punya kelayaan untuk belajar fikih khilaf. Nanti bisa menikmati diskusi ya, para ulama. Kalau orang yang belum belajar ilmu usul fikih, maka buku fikih khilaf itu bukan ya, ya, itu bukan konsumsinya. Itu bukan konsumsinya, tidak layak, belum punya kelayaan untuk membaca fikih khilaf. Orang yang belum belajar usul fikih cukup belajar buku fikih instan. Ini hukumnya apa, dalilnya ini. Hukumnya apa, dalilnya ini. Hukumnya apa, dalilnya ini. Kenapa? Dalam masalah ini ada dua dalil, ada dua pendapat. Pendapat pertama, A, alasannya gini. Pendapat kedua, ada pendapat fulan-fulan, alasannya gini. Ini namanya buku khilaf, fikih khilaf. Buku fikih khilaf ini tidak layak konsumsi untuk semua orang. Siapa yang punya kelayaan untuk mengkonsumsinya? Orang yang sudah belajar dan menguasai ilmu usul fikih. Tanpa belajar dan menguasai ilmu usul fikih, maka cukup fikih instan. Cukup fikih instan. Ya, tidak punya kelayaan untuk membahas ya, fikih khilaf dan yang sejenis dengan hal tersebut. Oleh karena itu, maka sering saya katakan bahasanya belajar ilmu usul fikih, manfaat yang paling di antara manfaat penting bagi kita untuk mengurangi kadar kepolosan dalam masalah agama. Ya. Kadar keawaman, ya awamnya tidak kemudian terlalu banyak-banyak, kan? Ya, itu dikurangi dengan penguasaan terhadap ilmu usul fikih. Semakin menguasai, maka akan ya, kadar keawaman seorang terhantang dalam agama ini ya, itu akan semakin berkurang, dan berkurang dengan semakin dia menekuni pelajaran usul fikih. Sudah mengkaji lebih lanjut, lebih dalam ilmu usul fikih, maka status dia sebagai orang awam dan orang polos dalam bab agama itu semakin berkurang. Meskipun belum total hilang. Belum total hilang, namun sudah berkurang. Karena tentu orang awam itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang kemudian sudah hampir betul-betul meninggalkan status awam. Apa kuncinya? Penguasaan terhadap ilmu usul fikih. Maka jangan menganggap diri itu sudah tidak awam dengan rajin ngaji. Kalau cuma kemudian rajin ngaji takbik akbar dan seterusnya, itu tetap orang awam. Cuma orang awam cinta pengajian gitu. Ya, ada orang awam cinta pengajian dan ada orang awam tidak cinta dan tidak suka pengajian. Kalau kemudian baru kemudian sudah kemudian ikut kajian rutin, namun cuma jadi pendengar, penyimak, pencatat, namohan yang cuma sekedar menyimak atau bahkan cuma nyimak saja meskipun pengajiannya rutin, ya, cuma duping saja, ya maka ya itu juga masih jalan di tempat dan belum ya, cuma masih awam namun rajin ngaji ya, orang awam rajin ngaji ya, namun ya, belum kemudian hilang status awamnya. Yang menghilangkan status awam atau mengurangi hilangnya status awam itu dua hal. Yang pertama adalah menguasai bahasa Arab, kemudian yang kedua menguasai ilmu usul fikih. Tanpa penguasaan terhadap dua ilmu ini, maka di bidang agama meskipun orang itu rajin ngaji, statusnya boleh jadi tetap orang awam. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rutana anna alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.